wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-208 dari awal Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yaitu ke Yaman. Faqala antas nabi, berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, siangka akan mendatangi dan mendakwai sekelompok ahlil kitab, yaitu Nasrani. Fada'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka ajalah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka mentaati ajaanmu, beritahukalah kepada mereka annallahu qad iftarada 'alaihim, sungguh Allah telah wajibkan mereka untuk salat 5 waktu fi qauli yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka telah mentaati ajaanmu, fa'alimhum, maka beritahukalah kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekahan, sedekah yaitu zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka. Faturatu, lantas dikembalikan pada orang-orang yang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam masalah ini, maka inilah kalimat selanjutnya adalah yang menjadi sebab kenapa dimasukkan di sini di bab tentang kezaliman. Fa iyyaka wa qara'i ma amwalihim, maka engkau wahai Mu'ad sebagai amil, maka hindarilah mengambil harta mereka yang mahal sebagai zakat. Wattaqi da'watul madzlum, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada antara doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada tabir penghalang. Muttafaqun alaih, hadis ini dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka penulis Riyadhus Shalihin rahimallahu taala mengutip hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, dan pengutusan Mu'ad bin Jabal itu fi Rabi'in minas sanatil asyirah min al-hijrati, di bulan Rabi' dari tahun 10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, dan penduduk Yaman itu isinya ahlil kitab, tepatnya isinya Nasrani ketika itu. Dan Nabi mengatakan engkau akan mendatangi dan mendakwai sekelompok ahlil kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan keadaan objek dakwah yang akan didakwai oleh Mu'ad bin Jabal dengan dua alasan. Yang pertama, supaya Mu'ad bin Jabal menyiapkan diri, karena orang yang berdialog dan berdebat dengan ahli kitab, maka dia harus memiliki hujah yang lebih banyak dan yang lebih kuat dibandingkan jika menghadapi orang musyrik. Karena orang musyrik, musyrik Arab itu tidak tahu, itu orang yang bodoh karena tidak punya ilmu tentang kitab suci. Sedangkan ahli kitab mereka punya ilmu. Ya, maka Nabi sampaikan hal ini kepada Mu'ad bin Jabal supaya mempersiapkan diri. Dia harus memiliki alasan dan argumen yang lebih kuat dan lebih banyak. Ya, maka yang namanya argumen menang dalam diskusi atau sejenis itu boleh jadi itu karena argumennya kuat, hujahnya tidak banyak, alasannya tidak banyak, namun alasannya cuma, argumennya cuma satu atau dua, namun itu tidak terbantahkan. Ada lagi yang Dalam kegiatan semacam ini, argumen dia tidak, kalau dilihat secara satuannya tidak kuat. Namun ada argumen yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, akhirnya jadi kuat karena banyak argumennya. Maka Nabi katakan, maka orang yang mendakwai, maka di sini disampaikan orang yang mendakwai ahlul kitab, dia harus punya argumen yang kuat dan argumen yang banyak. Kemudian tujuan yang kedua, wa aidan, dan yang kedua Nabi memberitahu Mu'ad bin Jabal bahasanya objek dakwahnya adalah ahlul kitab, supaya memposisikan dan menempatkan objek dakwahnya dengan tepat, yaitu mendebat dengan cara debat yang lebih baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan tentang materi dakwah yang pertama ketika dakwah itu ditujukan kepada non muslim. Ini materi dakwah yang pertama ketika ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal tauhid, adalah ajakan untuk bertauhid dan ajakan untuk risalah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan ud'um ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah, yang maknanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah satu-satunya berhak untuk mendapatkan ibadah. Adapun yang lain, maka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah adalah ibadah yang batil, ibadah yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-30, hal itu karena Allah adalah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang tidak benar. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan ajak mereka untuk mengakui bahasanya, aku adalah utusan Allah. Orang, artinya orang yang diutus oleh Allah, yang Allah utus untuk mendakwai manusia dan jin, yang menjadi penutup para rasul. Siapa yang tidak mengimani sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk penghuni neraka. Kemudian ketika mereka mau merespon ajakan, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beritahukan kepada mereka adanya kewajiban harian, kewajiban salat harian sebanyak 5 kali. Itulah salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan tidak ada salat harian yang wajib kecuali 5 ini. Maka salat rawatib yang itu harian tidak wajib. Kemudian salat witir yang itu harian juga tidak wajib. Salat duha yang itu harian juga tidak wajib. Sedangkan salat hari raya dan salat gerhana, maka pensyarah Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya itu wajib. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Mu'ad bin Jabal, karena hadis Mu'ad bin Jabal menceritakan tentang hal yang wajib harian. Sedangkan ini salat id wajib namun tahunan. Demikian juga gerhana. Wadhalika li'amrin aridin lahu, hal ini wajib karena satu faktor yang aridin lahu, aridin satu faktor kondisional, lahu sababun yakhtasu bihi, yang punya sebab-sebab khusus. Jika mereka taat, beritahukan bahasanya ada kewajiban zakat. Inilah zakat, dan zakat adalah sedekah yang wajib dalam harta. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang fakir. Dan definisi orang kaya dalam bab fikih zakat adalah orang yang memiliki nisab, orang yang memiliki nisab yang terkena kewajiban zakat. Maka bukanlah yang dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang yang punya harta yang berlimpah ruah, harus jadi miliarder misalnya, tidak. Namun semua orang yang memiliki harta sebanyak nisab, ya, maka dia adalah orang kaya meskipun ternyata tidak punya harta nganggur kecuali satu nisab, maka dia orang kaya. Kemudian harta zakat tersebut dikembalikan pada orang-orang fakir, yaitu orang fakir di negerinya si orang kaya yang terkena kewajiban bayar zakat. Artinya disalurkan untuk orang-orang fakir di negeri si orang kaya. Karena orang fakir yang jadi tetangga lebih berhak menjadi sasaran penyaluran dari sedekah orang kaya di negeri tersebut. Oleh karena itu satu hal yang keliru sekelompok orang yang mengirimkan zakatnya ke negeri yang jauh, ke tempat yang jauh, namun tetangganya malah tidak dapat cipratan. Ya, padahal di negerinya, di kampungnya ada yang membutuhkan. Hal yang keliru dari ini adalah padahal di kampungnya ada yang membutuhkan. Seandainya di daerahnya sudah mentok, tidak ada lagi orang yang berhak untuk menerima zakat, kemudian dialihkan ke daerah yang lain, tidak masalah. Yang jadi masalah tetangganya sendiri, bahkan sampai rumahnya sendiri masih sangat kekurangan, malah dikirim ke tempat yang jauh. Maka ini hukumnya haram, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan diambil dari orang fakir, dari orang kaya, mereka lantas dikembalikan pada yang fakir. Maka orang yang lebih dekat tempat tinggalnya dengan kita lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Dan orang ya secara umum kaidahnya demikian. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia. Dan semakin dekat hubungannya, tempat tinggalnya, maka dia semakin lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita daripada orang yang lebih jauh. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang lain dengan tersenyum, maka tetangga sampai ke rumah kita lebih berhak untuk mendapatkan senyum manis kita, dan orang yang satu rumah, satu atap dengan kita lebih berhak untuk mendapatkan senyum manis kita. Maka orang tua lebih berhak untuk mendapatkan, orang tua yang satu rumah dengan kita lebih berhak untuk mendapatkan senyum manis tersebut. Maka tidak benar senyum manis sama temannya, ya, namun tidak bisa senyum manis sama orang tuanya. Ini tentu satu tindakan yang tidak benar. Dan kemudian istri dan suami adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan senyum manis daripada teman yang ada di luar sana. Maka satu sikap yang tidak benar seorang suami yang bisa senyum manis sama bosnya di kantor, sama teman jamaah di masjid, teman ngaji di pengajian, namun tidak bisa senyum manis sama istrinya. Namun tidak bisa senyum manis sama istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang bisa senyum manis sama temannya di sini dan di situ, teman arisannya, atau teman yang lainnya, namun tidak bisa senyum manis dengan suaminya sendiri. Maka ini satu hal yang tidak benar, karena kaidahnya al-aqrabin aula bil ma'ruf. Bahasanya semakin dekat seseorang, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita daripada orang yang jauh. Berkenaan dengan masalah distribusi zakat, maka orang yang tempat tinggalnya dekat dengan kita, dia tahu harta yang kita miliki, dia tahu kalau kita kaya raya. Maka jika mereka tidak mendapatkan manfaat dari harta kita, maka ini akan memasukkan dalam hatinya permusuhan dan kebencian. Yang ternyata permusuhan dan kebencian ini kitalah sebabnya. Bahkan boleh jadi jika mereka-mereka orang yang ada di dekat kita ini lihat dan tahu bahasanya kita mendistribusikan zakat ke tempat-tempat yang jauh, padahal tetangga kiri kanan itu membutuhkan, maka boleh jadi ini mendorong mereka untuk berbuat zalim kepada kita. Boleh jadi kemudian melakukan tindakan merusak harta kita. Oleh karena itu maka sikap yang bijak, selama di kampung kita ada orang yang sangat membutuhkan, maka jangan salurkan zakat kepada yang lain. Jika mereka mentaatimu dalam hal ini, yaitu mereka tunduk dan mencocokimu, mereka siap untuk bayar zakat, maka Nabi pesan kepada Mu'ad bin Jabal yang merupakan posisinya adalah guru ngaji sekaligus gubernur Yaman, maka hati-hati dengan harta mereka yang berharga. Jangan ambil harta yang mahal sebagai zakat, namun ambillah yang pertengahan sebagai zakat. Dengan ini maka amil tidak zalim, tidak pula dizalimi. Maka yang diperintahkan ketika kita mau bayar zakat adalah menyerahkan harta yang pertengahan, yang jelek tidak boleh. Dan kewajiban amil, jika ada amil yang syar'i, dia tidak boleh mengambil harta yang mahal. Ya, kenapa? Karena mengambil harta yang mahal itu bentuk kezaliman amil kepada orang yang terkena kewajiban zakat, maka dia menjadi orang yang terzalimi. Maka Nabi mengatakan hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Karena jika Anda mengambil harta orang yang berhak bayar zakat, harta yang berharga, maka berarti Anda wahai amil zalim pada mereka. Yang boleh jadi karena terzalimi mereka mendoakan jelek kepada si amil, maka hati-hati dengan doa mereka. Tidak ada hijab penghalang antara doa mereka dengan Allah. Doa tersebut akan naik menghadap Allah dan Allah akan menjawab doa itu. Nah, inilah di kalimat inilah yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini, sehingga diletakkan di bab tentang bahaya kezaliman. Yaitu hadis ini mengajar kita untuk wajib mewaspadai doa orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai mendapatkannya dengan cara jangan berbuat zalim. Kemudian faedah yang bisa atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, terdapat banyak pelajaran, di antaranya berkaitan dengan judul bab, yaitu masalah kezaliman, dan ada juga yang berkenaan dengan hal yang lain. Ya, namun sepatutnya untuk disadari, yang pertama, bahasa Quran dan Sunnah itu diturunkan untuk menjadi acuan hukum di antara manusia dalam perkara yang diperselisihkan. Dan hukum syariat itu disimpulkan dari teks Quran dan Sunnah. Boleh jadi dengan menyimpulkan dari teks atau makna di balik teks atau isyarat yang diberikan oleh teks. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian orang daripada yang lain dalam masalah kemampuan memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Juhaifah ketika bertanya pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada kalian keluarga Nabi yang tidak diberikan kepada umatnya? Maka Ali tegas mengatakan, la, tidak ada ilmu khusus yang hanya diketahui oleh Ali tanpa yang lain. Dan sampai hari ini masih saja ada orang yang berkeyakinan Ali itu mendapatkan ilmu spesial dari Nabi yang tidak Nabi berikan pada yang lain. Padahal rumor semacam ini sudah ada sejak zaman Ali masih hidup. Oleh karena itu ada yang tanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pesan-pesan spesial khusus untuk kalian tanpa para sahabat yang lain? Maka Ali mengatakan, la, tidak ada. Sedangkan yang membedakan satu orang kok bisa cermat dalam mengambil, menggali pelajaran dari satu teks dalil, yang lain kok tidak bisa seperti itu? Maka itu jawaban Ali, illa fahman yu'tillahu ta'ala man sya'a. Itu adalah pemahaman tajam yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sehingga punya pemahaman tajam terhadap fi kitabih, terhadap kitabnya Al-Quran. Demikian juga tidak ada yang spesial dari ilmu Nabi kepada Ali kecuali apa yang ada di lembaran ini. Wabayanakum, dan Ali menjelaskan apa isi lembaran tersebut. Maka Ali sampaikan isinya adalah al-aqlu, tentang kewajiban membayar dia, fikakul asir, kewajiban untuk menyelamatkan tawanan, dan bahasanya seorang muslim tidak boleh dibunuh ketika dia membunuh orang non muslim. Maka Ali mengatakan tidak ada yang melebihkan satu orang dengan orang yang lain ketika membaca ayat yang sama dan hadis yang sama, kecuali tajam dan tidaknya pemahamannya. Maka manusia bertingkat-tingkat ya, dan secara khusus sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk antusias menyimpulkan faedah dan hukum dari teks Quran dan Sunnah, karena sesungguhnya teks Quran dan Sunnah itu adalah maurid, tempat air al-ma'in yang jernih. Maka dia adalah air kehidupan yang jernih bagi seorang muslim. Fal istinbatul ahkam minhuma, maka kemampuan menyimpulkan kandungan dari teks Quran dan Sunnah itu adalah seperti orang yang mendatangi satu sumber air, kemudian dia nimba air dari sumbernya, ya, kemudian dimasukkan ke wadah yang dia bawa. Ada yang dapat airnya sedikit, ada yang dapat airnya banyak. Maka di hadis yang mulia ini Nabi jelaskan, atau yang berisi penjelasan Mu'adz bin Jabal tentang misi pengutusan Nabi SAW kepada dirinya, ke penduduk Yaman. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, wajibnya negara mengirimkan para da'i ke daerah-daerah pelosok. Wahada min khasaisi walil amri, ini tugas khusus, tugas khas penguasa. Penguasa muslim, maka dia, jika dia adalah peduli dengan Islam di negerinya, maka dia punya kewajiban untuk mengirim da'i-da'i ke negeri-negeri yang sangat membutuhkan keberadaan da'i. Maka wajib bagi penguasa untuk mengirimkan sejumlah da'i di setiap tempat, yaitu setiap tempat yang memerlukan dakwah. Maka menjadi kewajiban penguasa untuk mengutus, mengirim orang yang mendakwai manusia kepada agama Allah Azza wa Jal. Inilah tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk beliau mengutus utusan yang ke berbagai tempat dengan tugas untuk berdakwah, mengajak manusia pada agama Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, sepatutnya disampaikan kepada orang yang hendak diutus keadaan audien orang yang mau dia tempati, yang dia mau diutus ke sana, supaya dia bisa mempersiapkan diri dan memposisikan mereka sebagaimana posisinya, supaya tidaklah datang dengan tiba-tiba lantas mereka akan membawakan berbagai macam syubhat yang menyebabkan si da'i ini terbungkam. Dan ini tentu satu hal yang sangat-sangat besar bahayanya bagi dakwah. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban seorang da'i agaklah hendaklah dia dalam keadaan uhbatin siap, wasidatin dan siap, lima yulqihi ilai al-mada'un, tentang hal-hal yang akan disampaikan oleh objek dakwah. Hatta la yati al-amru ala ghiratin, supaya hal tersebut tidaklah terjadi tiba-tiba, akhirnya tidak mampu dan tidak bisa memberikan jawaban. Yang dalam kondisi tersebut itu malah menjadi bahaya bagi dakwah. Maka da'i yang mau ditempatkan satu daerah, dia harus mempelajari kondisi sosial dari tempat tersebut, supaya tahu apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu disiapkan, kemudian supaya bisa memposisikan orang dengan posisi yang tepat. Termasuk itu ketika satu masjid itu mengundang pemateri seorang mubaligh untuk mengisi pengajian, maka hendaknya disampaikan kepada sang mubaligh kondisi audien dan seberapa tingkatannya, kemudian seberapa jauh pemahamannya, sehingga bisa disampaikan padanya ilmu yang tepat, apa yang selayaknya untuk disampaikan. Kemudian pelajaran yang ketiga, materi dakwah yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang diajarkan sebelum yang lain. Janganlah kita dakwai orang kafir misalnya. Jika kita mendatangi bertemu dengan dirinya untuk mendakwainya, jangan kemudian dakwah pertama adalah tinggalkan khamar, tinggalkan zina, tinggalkan riba. Ini satu hal yang keliru. Namun letakkanlah pondasi yang mendasar terlebih dahulu. Mari masuk Islam, baru kemudian sampaikan ini dan itu. Oleh karena itu materi dakwah yang pertama adalah ajakan pada tauhid dan kerasulan, yaitu memberikan persaksian bahasanya tiada sembahan, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru setelah itu jelaskan rukun-rukun agama yang lain sesuai dengan urutannya, al-aham fal-muhim, yang lebih penting dan kemudian yang kurang penting. Kemudian pelajaran yang lain, jika objek dakwah itu faham ya bahasa, maka faham bahasa dengan baik, tidak perlu ada penjelasan. Maka Nabi mengatakan ajari mereka, dakwailah mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan tidak perlu mensarahnya kepada mereka karena mereka sudah faham maknanya. Karena bahasa mereka adalah bahasa Arab, bahasa Arab yang tulen. Namun jika kita sampaikan hal ini, mari bersyahadat la ilaha illallah, kita sampaikan hal ini kepada orang yang tidak tahu maknanya, maka wajib kita fahamkan dia makna hal itu. Karena jika dia tidak faham apa yang didakwahkan, pesan yang didakwahkan, maka kata-kata itu tidak ada faedahnya, sia-sia. Oleh karena itu tidaklah Allah mengutus seorang pun Rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kecuali Allah utus Rasul dari kalangan itu sendiri sehingga mereka bisa menyampaikan dengan bahasa kaumnya, hatta sehingga mereka bisa memberikan penjelasan pada umatnya. Maka misalnya jika kita berbicara dengan seorang yang tidak mengenal apa itu makna la ilaha illallah, maka kita harus menjelaskannya dan kita sampaikan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya semua yang disembah selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Dalika bi'anallahu walhaq wa anna ma yad'una min dunihil batil, sebagaimana di surat Luqman ayat yang ke-30. Kemudian berkenaan demikian juga untuk kalimat Muhammad adalah utusan Allah. Tentang syahadat kerasulan, tidaklah cukup seorang itu mengucapkannya dengan lisannya atau dia perdengarkan dengan telinganya tanpa faham dengan hatinya. Maka perlu orang yang belum faham apa itu bahasa Arab dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib dijelaskan makna dari Muhammad Rasulullah. Maka misalnya disampaikan Muhammad adalah seorang yang Allah utus dari kalangan Bani Hashim, Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, Allah utus dengan membawa petunjuk dan ilmu yang benar, dan menjelaskan untuk manusia segala kebaikan dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua kejelekan dan mengingatkan bahayanya. Dan beliau adalah utusan Allah yang wajib diimani semua yang dikabarkan, ditaati semua apa yang diperintahkan, dan ditinggalkan semua yang dilarang. Dan patut disampaikan juga bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, bukan Tuhan, dan bukan pula seorang pembohong. Dia adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah, dan seorang rasul yang harus dihormati, tidak boleh dilecehkan, dan tidak boleh dianggap bohong apa yang menjadi perkataannya. Dan patut disampaikan juga bahasanya dua syahadat ini adalah kunci Islam. Oleh karena itu tidaklah sah ibadah apapun kecuali di orangnya, orang yang memiliki syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka intinya dalam masalah dakwah tadi disampaikan, kalau orang yang audien itu faham, maka tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kalau audien itu kurang faham, tidak perlu penjelasan secukupnya. Jika tidak faham, ya perlu penjelasan selengkap-lengkapnya. Maka di antara hal yang penting dalam dakwah adalah memahamkan. Oleh karena itu semua rasul diutus untuk mendakwai kaumnya ya, dengan bahasanya. Oleh karena itu maka di antara hal yang urgen bagi para mubaligh, terutama yang di luar daerah perkotaan, untuk faham bahasa daerahnya, bahasa audiennya, sehingga minimal bisa lebih terasa dekat. Audien akan menilainya sebagai lebih dekat karena menggunakan bahasa yang mereka sukai, meskipun sebenarnya ya faham, mau bisa nonton TV ya, tentu ya paham bahasa Indonesia ya. Namun ya boleh jadi lebih suka mendengarnya pakai bahasa Jawa. Maka itu sepatutnya untuk menjadi perhatian apa bahasa yang disukai. Kalau memakai bahasa yang disukai tentu lebih nyaman, lebih dekat di hati. Kalau ada kedekatan hati maka pesan bisa lebih tersampaikan. Tapi kalau sudah merasa agak jauh karena bahasanya bahasa yang kurang disukai, maka perlu kerja keras yang lebih besar untuk menyampaikan pesan kepada audien. Maka faham bahasa yang disukai oleh audien itu penting, terutama kalau di masyarakat kita ketika itu di luar daerah perkotaan. Meskipun orang kampung juga faham sinetron, faham ini yang sinetronnya pakai bahasa Indonesia ya. Namun ya kedekatan hati ya, terasa dekat itu satu hal yang penting untuk kemudian, karena itu adalah batu loncatan untuk bisa pesan itu masuk. Kemudian di antara kandungan hadis ini adalah perkara yang paling penting setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Oleh karena itu pesan Nabi kepada Mu'ad, jika mereka mau ikrar syahadat, ajari salat. Dan hadis ini dalil bahwasanya salat witir itu tidak wajib, karena Nabi SAW tidak menyebutkan, dan Nabi tidak menyebutkan kewajiban sehari semalam kecuali salat 5 waktu. Dan inilah pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Memang ada ulama yaitu Imam Abu Hanifah yang mengatakan salat witir itu wajib. Salat itu witir itu wajib atas setiap muslim, itu pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan ada yang merinci, dan ada yang memberikan rincian, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan siapa yang punya amalan rutin salat di malam hari, maka witir hukumnya wajib. Dan siapa yang tidak punya amalan rutin salat malam, maka witir baginya tidak wajib. Ini pendapat Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun yang benar pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama yang mengatakan bahasanya salat witir itu tidaklah wajib secara mutlak siapapun orangnya. Sebagian lagi ada lagi pendapat yang lain di pendapat yang lain yang merinci, yang mengatakan salat witir itu wajib untuk para para hufadzul Quran, untuk para penghafal Al-Quran salat witir hukumnya wajib. Dan untuk orang yang tidak demikian maka tidak wajib. Namun yang benar pendapat, yang tepat pendapat jumhur pendapat mayoritas para ulama, siapapun orangnya, sholat witir tidaklah wajib. Karena seandainya itu adalah wajib harian, tentu telah disampaikan, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Karena di hadis ini Nabi menyampaikan yang wajib, sholat yang wajib dalam sehari semalam. Dan di antara kandungan hadis ini, zakat itu wajib, dan zakat adalah di antara kewajiban Islam, yaitu kewajiban karena Islam. Dia adalah rukun Islam yang ketiga, dan dia adalah amal yang posisinya kedua setelah dua kalimat syahadat. Kemudian dalam pelajaran dari hadis ini, zakat itu wajib pada harta, bukan pada person. Sasaran kewajiban zakat itu harta, bukan person. Demikianlah pendapat yang benar. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Zakat itu kewajiban yang ditujukan pada harta. Maka dia melekat pada harta dan bukan melekat pada orang pemilik harta. Lain hanya dengan kewajiban sholat, ya, kewajiban yang melekat pada orang. Maka wa yatafar ala hada, kemudian derivat dari hal ini adalah seandainya kita katakan zakat itu kewajiban yang melekat pada person, maka tentu gugurlah zakat atas person yang punya utang. Karena utang itu melekat pada person. Oleh karena itu, jika kita katakan zakat itu sasarannya adalah person, dan person itu punya 1000 dirham, dan dia punya utang 1000, dan di tangannya ada 1000, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Karena ini adalah dua kewajiban yang bertolak belakang. Namun yang benar, zakat itu kewajiban yang melekat kepada harta. Yang melekat pada harta. Menimbang firman Allah Ta'ala, di antara alasannya adalah ayat Al-Quran, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sedekah. Dan di sini, di hadis ini, Nabi sampaikan Allah wajibkan sedekah di harta mereka. Maka sasaran zakat itu adalah harta, meskipun dia ada kaitannya dengan person. Bimakna dalam artian annaha idza wajabat, maka bahasanya jika zakat itu wajib dibayarkan, kemudian seorang itu ceroboh, akhirnya duit zakat itu hilang, maka dia punya kewajiban mengganti. Itu yang dimaksud, dia punya kaitan dengan person. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau dia zakat itu kewajiban berkenaan dengan harta, maka seandainya ada anak kecil, yaitu anak yatim yang punya harta namun tidak memegang harta, ya, dia punya dapat warisan banyak 100 juta misalnya. Maka karena ini kewajiban harta, bukan kewajiban person, maka uang 100 juta ini manakala sudah genap 1 tahun wajib dibayarkan zakatnya. Karena zakat itu kewajiban melekat pada harta dan bukan melekat pada person. Kalau dia melekat pada person, personnya belum terkena kewajiban agama, karena dia masih anak kecil, anak TK misalnya. Maka personnya belum terkena kewajiban agama. Namun yang benar zakat itu kewajiban melekat pada harta. Sehingga meskipun personnya belum terkena kewajiban agama karena dia masih anak kecil, namun zakatnya wajib dibayarkan jika memang telah memenuhi ketentuan, yaitu sudah sampai nisab dan telah berlangsung dan berlalu 1 tahun lamanya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.